kan anu gelis genepungan nemong keun kasatian. Kutawaringin mau jadi ciri mimiti, kutawaringin mau jadi saksi sahati, kutawaringin sapasang jabat ini dan sang jabat ini dah.